بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita bacakan kelanjutan dari materi apa yang kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya dari kita membacakan kitab karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang berjudul Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami'. Kita melanjutkan bab yang ke-6 dari pembahasan kitab tersebut. Yaitu bab yang pada bab tersebut muallif rahimahullah menyebutkan adabut talab, adab-adab yang selayaknya dimiliki oleh seseorang yang mencari ilmu, mencontoh panutan mereka yaitu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Allah Azza wa Jalla puji beliau dalam ayatnya yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasul berada pada satu akhlak yang mulia, yang agung. Demikian pula mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ahsanul mu'minina imanan atau akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Seorang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga bila mana materi akhlak adalah termasuk dari misi dan visi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka tentulah seorang thullabul ilm, thullabul hadis, tatkala ia mencari hadis, riwayat-riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, pasti banyak dia dapatkan dalam riwayat-riwayat tersebut berisikan hasungan, motivasi, bahkan penjabaran secara detail dari setiap akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga sebagaimana seorang muslim wajib baginya untuk menerima semua apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam dan mengamalkan semua apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam serta berpegang teguh dengan sunnahnya, maka termasuk dari bimbingan Rasul, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang pasti didapatkan oleh setiap muslim adalah bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam seputar akhlak, demikian pula adab. Telah kita sebutkan beberapa dari perkataan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, demikian pula beberapa athar yang beliau sebutkan dari beberapa perkataan para a'immatul Islam. Di antaranya perkataan Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, yanbaghi lirrajuli idza sami'a shay'an min adabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yatamassaka bihi. Selayaknya bagi seseorang bila ia telah mendengarkan satu pembahasan atau satu hadis yang berisikan adab akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya dan semestinya ia harus berpegang teguh dengannya, harus menerimanya, memegangnya artinya mengamalkannya, dan berupaya untuk kemudian senantiasa berada pada prinsip akhlak tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah. Ciri keras betul ini. Nah, kalau jantungan lumayan ini. Jadi keras suaranya ini. Sehingga anak ulang dari perkataan Al-Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, ini tentu memberikan konsekuensi yang berat. Yang berat. Sehingga dengan keberatan tersebut tentulah membutuhkan adanya usaha bagi seseorang untuk berupaya menjalankan wasiatnya. Karena dari yang disebutkan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, bila mana beliau menyatakan selayaknya seharusnya seorang muslim tatkala ia mendengarkan sesuatu dari adab akhlak Nabi alaihi salatu wasalam untuk ia berpegang dengannya. Ini menunjukkan bahwasanya perlu setiap muslim untuk senantiasa mengoreksi semua akhlak-akhlaknya agar sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar sesuai dengan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana mereka para imatul Islam mencontoh akhlak gurunya dan akhlak gurunya mencontoh lagi akhlak gurunya hingga sampai kepada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diriwayatkan bahwasanya sang sahabat ini ternyata adalah salah seorang yang sangat mirip dan paling mirip dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Banyak bab-bab yang berhubungan dengan materi akhlak yang perlu untuk kita senantiasa mengoreksinya. Terkait akhlak seseorang dengan sesamanya, terkait akhlak seseorang dengan tetangganya, terkait adab akhlak seseorang tatkala berbicara, tatkala duduk, tatkala berjumpa dengan seseorang, bahkan akhlak dan adab seseorang kepada dirinya sendiri hingga adab akhlak seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu seluruhnya diajarkan di dalam al-Islam. Naam. Terkait berbicara, hendaklah berbicara dengan pembicaraan yang baik. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang ia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan ucapan yang baik atau dia diam. Betapa banyak perkelahian, perselisihan, kedengkian, ketidaksukaan, saling menghajar, tidak menegur antara satu dengan yang lainnya disebabkan karena lisan. Karena lisan seseorang. Tidak sadar mungkin dia berucap dalam keadaan ucapannya ternyata kasar. Tidak sadar dia berucap, ternyata dia berucap, isi ucapannya adalah makian kepada kawannya. Ini sering demikian. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, sibabul muslimi fushuqun. mencaci, mencela seorang muslim adalah kefasikan, fasik hukumnya. Ini menunjukkan bahwasannya sikap seseorang mencela, demikian pula merendahkan saudaranya seorang muslim, ini ternilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila mana kita melihat bentuk-bentuk dosa, maka pastilah kita akan menjumpai bahwasannya dosa-dosa yang berhubungan dengan yang berhubungan antara interaksi seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu demikian banyak macamnya dan jenisnya, dari yang dosa besarnya hingga yang kecilnya, itu semuanya ada. Seperti contoh ghibah, termasuk dari dosa besar. Demikian pula namimah juga termasuk dari dosa besar. Pencurian, pembunuhan, bahkan menuduh seseorang dengan tuduhan yang palsu. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadisnya, ala unnabbi'ukum bi'akbaril kabair, maukah saya kabarkan kepada kalian dengan dosa-dosa besar? Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain, yang pertama adalah melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla, demikian pula durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa, ketika itu beliau dalam keadaan bersandar, kemudian duduk dan mengulang-ulang kalimatnya, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur. Demikian pula ucapan palsu, saksi palsu. Ini semuanya tergolong sebagai dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita melihat pada zaman-zaman kita saat ini seseorang bermudah-mudahan bersaksi dengan saksi yang palsu. Bahkan bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla atas sesuatu yang palsu, yang dusta. Tidak ada kebenarannya. Ia bersumpah bahwasanya si fulan tidak mengatakan demikian. Ia bersumpah bahwasanya si fulan mengatakan demikian. Ia bersumpah sesungguhnya demikian. Itu tidak benar. Padahal ternyata apa yang ia sampaikan tersebut menyelisihi kebenaran itu sendiri. Wal'iyadzubillah. Sehingga kembali kepada bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam terkait akhlak dan adab. Pada zaman-zaman kita saat ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting untuk terus kita mengevaluasinya dan mengulang-ulanginya. Terus kita berupaya memperbaiki semua ucapan kita, tindak tanduk kita, bahkan gerak-gerik kita seluruhnya dalam hal memberi, tidak memberi, berucap, tidak berucap, bercengkrama, tidak bercengkrama. Itu seluruhnya sesuai dengan akhlak bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada seseorang tidak mau berucap, tidak mau bercengkrama, tidak mau berbicara dengan saudaranya disebabkan karena sakit hati, ya kan? Ada yang demikian. Sakit hati saya. Kepada siapa? Kepada si fulan. Kenapa sakit hatinya? Dia suka mengolok-olok saya, dia suka mengejek saya, dia tatkala berjumpa dengan saya bermuka masam. Banyak cemberut. Akhirnya minder. Ini perlu untuk kemudian dievaluasi terus dan terus. Karena baiknya akhlak ini sebagai satu amalan yang paling besar timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada satupun amalan yang berat tatkala ditimbang pada yaumul qiyamah dibandingkan baiknya akhlak seseorang. Bahkan betapa banyak mereka orang-orang yang menjadi rendah, hina, padahal dia sebagai seorang yang alim, yang mumpuni keilmuannya, yang fasih lisannya di dalam mengucapkan bahasa Arab, yang tartil tatkala membaca Al-Quran, namun menjadi seorang yang rendah, dihinakan, dikucilkan, dijauhi, bahkan diperintahkan untuk lebih baik belajar, disebabkan karena kesalahan dirinya di dalam bab akhlak dan adab. Betapa banyak pula ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, seorang yang besar terjatuh ke dalam bab su'ul khuluq. Ya kan? Jabatan itu fitnah. Pangkat itu fitnah. Bahkan duduknya seseorang sehingga dilihat dan didengarkan oleh orang-orang yang lain itu juga fitnah. Akan menguji apakah orang tersebut dia bisa menjadi seorang yang tawadhu atau tidak. Ataukah bahkan menjadi seorang yang besar kepala. Ketika merintah harus ditaati. Ketika ngomong harus didengarkan. Bahkan ingin agar supaya orang itu menyanjungnya. Bahkan tak segan-segan. Ya mungkin pada sebagian keadaan ceramahnya sendiri dia koreksi dan dia sendiri yang menyebarkan. Dia koreksi, dia sendiri yang menyebarkan. Ini ceramah saya ini. Sudah saya edit. Faya subhanallah. Ini akan melahirkan sifatul kibir. Sifat kesombongan. Sifat ujub bangga diri. Dengan apa yang ia miliki berupa kebaikan. Dan sifatul ujub inilah ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang diwasiatkan oleh Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala kepada salah seorang muridnya. Iyaka ya akhi. Min al-ujub fa innal amal as-salih la yurfa' wa fihi ujubun. Atau kama qala rahimahullah. Hendaklah engkau berhati-hati wahai saudaraku dari sifatul ujub, sifat bangga diri, sifat besar kepala. Melihat kebaikannya namun tidak melihat sisi kesalahannya. Karena sesungguhnya amalan soleh tersebut tidaklah akan diangkat, diterima oleh Allah Azza wa Jalla bila mana pelakunya memiliki sifatul ujub pada amalan yang ia amalkan. Bahkan sebaliknya, Nabi alaihi salatu wasallam memotivasi seseorang untuk ia berupaya menjadi seorang yang tidak terkenal. Menjadi seorang yang tidak menyenangi popularitas. Menjadi seorang yang khafi, yang tertutup, tidak nampak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna allaha yuhibbul abda attaqiyyal ghaniyyal khafiyya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu mencintai seorang hamba yang ia bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Yang ia ghani, yang ia seseorang yang memiliki sifatul qona'ah, menerima takdir pemberian Allah azza wa jalla dengan kelapangan hatinya. Dan lagi seseorang yang khafi, yang menutup dirinya, tidak menyukai popularitas, tidak menyenangi kemasyhuran, tidak menginginkan untuk kemudian dia diangkat dan ditinggikan, dilebihkan dibandingkan yang lainnya. Ini adalah orang-orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena inilah Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Muslim rahimahullah menyatakan, wa ma tawadu'a 'abdun, tidak ada seorang hamba yang ia memiliki sifat tawadhu' karena Allah azza wa jalla, illa rafa'ahu Allah ta'ala, melainkan Allah azza wa jalla akan mengangkat dirinya. Ini menunjukkan makna di balik daripada riwayat tersebut, yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang menginginkan dan menyukai al-zuhur, popularitas, ketenaran, ketinggian pangkat, ingin agar supaya orang itu menuruti ucapannya, menuruti arahannya, tidak ingin diselisihi, ingin agar supaya dia di atas, tidak mau di bawah, adalah orang-orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bila mana seorang yang khafi, yang menutup dirinya, adalah seorang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, seorang yang mencintai zuhur, popularitas, ketinggian, dia adalah seorang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tilka darul akhiratu naj'aluha. Itulah negeri akhirat berupa al-jannah, yang di dalamnya berisikan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbesit di dalam benak seorang manusia. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk siapa? Allah nyatakan, lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Yang tidak menginginkan ketinggian, kepopuleran, tidak menginginkan pangkat, kedudukan, tatkala ia hidup di alam dunia, dan tidak pula menginginkan kerusakan. Artinya mereka orang-orang yang merendahkan diri mereka tatkala berinteraksi dengan yang lainnya, menutupi amalan kebaikan mereka, tidak mau untuk kemudian disanjung dan dilihat oleh yang lainnya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka orang-orang yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan hauna, merendahkan dirinya, menundukkan dirinya, tidak berbangga, tidak congkak. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam riwayatnya yang sahih, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu murajjilun ra'suhu. Tatkala ada salah seorang pada zaman sebelum Islam, yang ia keluar dari rumahnya, ia berjalan dengan congkaknya, ia kenakan kain sutra yang ia merasa berbangga diri dengan mengenakannya, ia sisir rambutnya dengan sisiran yang ia banggakan ketampanannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, id khasafallahu bihi. Maka tiba-tiba Allah Azza wa Jalla memerintahkan bumi untuk menenggelamkannya. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan akhirnya ia berada di dalam perut bumi dan terazab, tersiksa di dalamnya hingga datangnya yaumil qiyamah wal iyadzubillah. Sebagai balasan yang sepadan dari apa yang ia inginkan. Ia menginginkan bangga, ia menginginkan ketinggian, ia menginginkan kemasyhuran, ia menginginkan sesuatu yang di atas. Maka sebagai balasannya Allah Azza wa Jalla tenggelamkan ia di dasar bumi dalam keadaan terazab dan hina di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga tak henti-hentinya kita wasiatkan untuk seorang terus introspeksi. Ia duduk. Apakah ia duduk di sepertiga malam terakhir? Ataukah ia duduk di antara azan dan iqamah? Ataukah ia duduk tatkala menjelang sore hari sebelum matahari tenggelam pada waktu-waktu mustajab? Ia mengevaluasi akhlak-akhlaknya. Ia mengevaluasi perkataan-perkataannya. Ia mengevaluasi pergaulannya dengan saudaranya. Ia mengevaluasi sikap-sikapnya. Tatkala ia lihat dan sudah pasti dia akan melihat ketimpangan dan kekurangan padanya, muncul penyesalannya, muncul rasa sedihnya, maka pada saat itulah ia gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta agar Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik, meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengarahkan penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, gerakan tangannya, gerakan kakinya, agar melakukan apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan yang dirasa oleh seorang muslim, apapun bentuknya, itu berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang menimpa kalian dari nikmat, kalian ingat datangnya itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin mensifati adanya tiga kelompok dari mereka orang-orang yang menerima Al-Qur'an, disebutkan dalam ayatnya yang mulia, summa awrasnal kitab, apa itu, wa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi waminhum muqtasidun waminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kami wariskan, kami berikan Alkitab, Al-Quran ini, kepada hamba-hamba yang kami pilih. Namun orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima dan mengamalkan Al-Quran dibagi menjadi tiga kelompok. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, yang mencampur antara amalan kebaikannya dengan amalan kejelekannya, wal'iyadzubillah. Dan di antara mereka ada yang muqtasid, ada yang pertengahan, sekedar menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla kemudian istiqamah di atasnya dan meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, tidak menambah dirinya untuk melakukan perkara-perkara yang afdol. Muqtasid, pertengahan. Namun di antara mereka Allah Azza wa Jalla sebutkan sabiqun bil khairat, berlomba-lomba melakukan amalan-amalan kebaikan. Yaitu yang tidak hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, namun melakukan perbuatan-perbuatan yang afdal, yang mulia, yang mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini kebaikan, ini kemuliaan. Bahkan kriteria orang yang ketiga ini adalah kriteria seorang yang paling afdal kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun Allah ingatkan bahwasanya kemuliaan ini ia dapatkan bukan dari usahanya, bukan dari upayanya, bukan dari kecerdasannya dan ilmunya. Namun dia lakukan itu seluruhnya adalah berdasarkan izin dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ini untuk kemudian mengingatkan seseorang yang mendapatkan kemuliaan. Ini mengingatkan seorang yang dibisakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang rajin untuk bersedekah, rajin untuk berpuasa, rajin untuk menjalankan sholat tahajud, rajin untuk kemudian menjalankan talibul ilm, ataukah yang semisalnya. Peringatan dari sisi Allah Azza wa Jalla bahwasanya bisanya dirinya, rajinnya dirinya, dan apa yang ia lakukan berupa kebaikan tersebut adalah semata-mata pemberian dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan nikmat yang ia rasakan tersebut membutuhkan syukur baginya yang harus ia berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Kita bacakan asar yang berikutnya. Seingat saya nomor yang ke-178. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kana ar-rajulu yatlubul ilma bahwasanya seseorang tatkala ia itu menuntut ilmu, tatkala ia itu belajar, berarti sifat dan ciri orang yang dimaksud oleh Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala itu tertuju ternyata tidak hanya kepada para tulabul ilm pada zaman beliau rahimahullah, bahkan semua tulabul ilm dari setiap zaman, generasi hingga kita saat ini. Seakan-akan Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan kita, tatkala kita ini mempelajari ilmu dan tentu duduknya kita dan seringnya kita menghadiri majelisul ilm adalah dalam rangka mencari ilmu, mengamalkan bimbingan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kata beliau rahimahullah, falam yalbath ayyura dhalika fi takhashu'ihi wa hadiyihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Maka pasti selang berapa saat lamanya akan terlihat dampak kebaikan dari ilmu yang ia pelajari tersebut akan terlihat pada perasaan khusyuknya, akan terlihat di khusyuk, sering menyendiri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semakin faham inti dari ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar membaca doa, bukan sekedar seorang dia membaca Al-Quran, namun intinya ia resapi ayat-ayatnya. Tatkala ia sujud, ia resapi doa yang ia panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Terlihat khusyuknya. Akan terlihat. Wa hadiyihi, demikian pula pada perangainya akan berubah. Akan merubah perangainya. Wa hadiyihi, akan mengalami perubahan pada perangainya. Yang dulunya kasar kepada orang tuanya, ketika belajar nyantri kembali ke rumahnya menjadi seorang yang sopan dengan orang tuanya. Yang dahulunya kasar tatkala berbicara, tidak memandang antara yang tua dengan yang muda, tidak memandang antara seorang ustadz dengan seorang murid. Tatkala ia belajar memiliki kesopanan, ia atur tutur katanya. Tatkala ia dahulu memiliki akhlak yang buruk, yang jelek dengan tetangganya, akan terlihat berubah. Menjadi seorang yang pengertian dengan tetangganya, menjadi seorang yang pengertian dengan saudaranya. Ini kata Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah. Kalau semisal kita mempelajari ilmu selama sekian tahun, sekian lama, tidak terlihat athar atau dampak positif yang diterangkan oleh Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah, menunjukkan kesengsaraan. Demikian pula kerugian yang besar. Menunjukkan bahwasanya ternyata kita tidak sadar. Kita menjadi seorang yang menyimpang wal'iyadzubillah di atas ilmu yang kita pelajari. Kita kasar dalam keadaan ternyata kita tahu ilmunya. Kita durhaka dengan orang tua, kita berani dengan orang tua dalam keadaan kita mengerti dan memahami ilmunya. Kita bersikap tidak baik kepada tetangga dalam keadaan ternyata kita tahu ilmunya. Wal'iyadzubillah, ini kerugian yang nyata. Sadarlah bahwasanya dia telah menyimpang. Dalam keadaan menyimpangnya dia di atas ilmu yang menunjukkan dosa akibat dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla lebih besar. Karena ia terjatuh ke dalam kesalahan dalam keadaan berada di atas al-ilm. Mereka para ahli tafsir tatkala mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu? Ahli tafsir menyebutkan Allah Azza wa Jalla menafikan kesamaan antara seorang yang alim dengan seorang yang jahil, ditinjau dari sisi keutamaan mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla, seorang yang alim lebih utama, lebih afdal kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, ibadah mereka lebih mulia, lebih besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, karena mereka melakukannya berdasarkan atau didasari dengan al-ilm. Demikian pula ditafsirkan pula oleh mereka balasan seorang yang alim tatkala ia menyelisih ilmunya, ia terjatuh ke dalam dosa dalam keadaan ia tahu itu dosa. Ia terjatuh ke dalam perbuatan keharaman dalam keadaan ternyata ia tahu itu adalah haram. Ia terjatuh ke dalam dosa besar dalam keadaan ternyata dia tahu itu adalah dosa besar. Dosa dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla berbeda dengan seorang yang jahil. Ini makna yang disebutkan oleh mereka para ahli tafsir. Sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tatkala ia mempelajari ilmu, tanda bahwasanya ilmu itu bermanfaat untuk dirinya adalah akan terlihat pada rasa khusyuknya, demikian pula perangainya, akhlaknya, tabiatnya, walisanihi, demikian pula gaya bicaranya, mulai ditata, mulai diatur. Ia berbicara dengan sopan. Ia bedakan antara seorang yang tua dengan seorang yang muda. Ia berhati-hati untuk berbicara tatkala berbicara dengan seorang yang awam, dengan seorang yang sepadan mengerti sebagaimana dirinya. Ia atur pembicaraannya, ia atur gaya bicaranya, ia tempatkan sebagaimana mestinya. Wa basarihi, demikian pula penglihatannya. Ia mulai menundukkan penglihatannya. Ia berupaya untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ia mulai menundukkan pandangannya untuk berpaling dari dari perkara-perkara kemungkaran. Wa yadihi, demikian pula tangannya. Ia jaga tangannya untuk senantiasa berada di atas perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seseorang merasa bahwasanya dirinya tidak memiliki satu atau seluruh dari apa yang disebutkan oleh Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah, maka wallahi dia adalah seorang yang merugi. Dia adalah seorang yang merugi. Sebagian di antara mereka para imam sering menyatakan laisal ilmu bikasratir riwayah wal kutub. Bukanlah ilmu itu dilihat dari sisi banyaknya riwayat dan kitab-kitabnya. Akan tapi yang dimaksud dengan ilmu adalah yang seseorang mengamalkan ilmunya, mengikuti sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innamal ilmu ma nafa'a, sesungguhnya ilmu itu adalah yang bermanfaat untuk pemiliknya. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum.